Nakwambia siku hizi usingizi sipati dada. Sasa bora urudi kwangu, napata shida. Nikienda safari ni siku zote na kukumbuka. Sasa nimeanza kukonda, fanya huruma. Nakumbuka mambo mengi unayonifanyia dada, yanifanya nikufikiri hata raha sina. Nakwambia siku hizi usingizi sipati dada. Sasa bora urudi kwangu, napata shida. Nikienda safari ni siku zote na kukumbuka. Sasa nimeanza kukonda, fanya huruma. Nakumbuka mambo mengi unayonifanyia dada, yanifanya nikufikiri tarasina. Bwana Saba. Na bwana. Kwa kweli mwenzio nina matatizo makubwa mwaka huu. Vipi mheshimiwa? Kila ninavyokuwa safarini bwana, mawazo yanjia sana juu ya yule msichana. Je, ni yako nini? Nia yangu hasa kufunga ndoa naye. Inafaa bwana. Vema. Sasa bora urudi dada mpenzi. Sasa bora urudi dada mpenzie, tufunge ndoa tuwe pamoja. Mimi na wewe hatujagombana dada, ubora sasa tuishi sote. Mpenzie, tufunge ndoa tuwe pamoja.